rakhis jiddan. Baik, dan belum bisa membaca bahasa Arab bukan alasan untuk tidak membeli kitab. Ya. Kitab muhim. Minimal bisa mengingatkan mudarisnya atau gurunya, ya, batas pelajaran sampai di mana. Ya. Nah, kita masuk hadis Abu Darda. Alaysa kadzalik? Hah? Ya, dalam tafsir. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan untuk tafsir belum bisa dibaca terlebih dahulu. Malam Sabtu kemarin kita bahas apa? Kitabul Jami', ya. Atau sebelumnya sudah saya sampaikan untuk pelajaran tafsir belum bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, belum sempat apa ini membuka kembali kitab-kitab tafsir. Baik. Untuk pelajaran tafsir, sementara kita isi dengan Kitabul Jami', ya. Sehingga nanti di pertemuan berikutnya antum sudah persiapan. Baik, seingat anak kita masuk di hadis Abu Darda. Jika keliru nanti kita ulangi hadis yang sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina, sesungguhnya orang-orang yang suka mengucapkan kalimat laknat, ya, suka melaknat, la yakununa syufa'a, dia tidak akan menjadi pemberi syafaat, wala syuhada yauman qiyamah, dan dia tidak akan menjadi syuhada, saksi pada hari kiamat nanti. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini disebutkan salah satu akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, ya, adalah la'an, ya, suka melaknat, ya, jika tidak suka sama orang, ya, langsung la'anakallah, semoga Allah melaknatmu, ya, jika dia sedang berselisih, bertikai dengan temannya, dia dengan mudahnya mengucapkan Allah yal'anuk, semoga Allah melaknatmu, ya, atau dasar terlaknat, ya, atau yang semisalnya, ya. Dari kalimat-kalimat yang seperti ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan dia berakhlak jelek, berakhlak buruk, ya. Berakhlak dengan akhlak yang tercela, sehingga wajib bagi kita untuk berusaha menjauhi akhlak tercela yang seperti ini. At-tarhib min masawi'il akhlak, sebagaimana dalam pembahasan bab ini atau judul bab ini adalah peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di bawah bab ini atau di dalam bab ini membawakan hadis-hadis tentang akhlak-akhlak yang tercela. Yang tujuan kita mengetahuinya dalam rangka untuk menghindarinya. Tujuan mengetahui ini akhlak yang buruk, ini akhlak yang tercela, ini akhlak yang jelek dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindarinya, menjauhinya supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Bukan untuk mengamalkannya, mengamalkan akhlak yang tercela tersebut, bukan. Tetapi untuk menghindari dan menjauhinya agar supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Karena orang yang tidak mengetahui itu akhlak yang tercela, bisa jadi dia terjatuh ke dalamnya. Tapi orang yang tahu itu akhlak yang tercela, itu akhlak yang jelek, ya, maka dia berusaha untuk tidak terjatuh ke dalamnya. Di antara akhlak yang tercela adalah suka melaknat. Dikit-dikit melaknat, dikit-dikit melaknat, ya. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para pelaknat, orang yang gampang melaknat, dia tidak akan menjadi syufa'a, tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Yaitu, pada hari kiamat, orang-orang yang beriman, mereka akan dapat memberi syafaat kepada saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin untuk keluar dari neraka. Dia memberi syafaat agar teman-temannya atau saudaranya yang masuk neraka diangkat dari neraka, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Orang yang suka melaknat tidak akan menjadi syufa'a pada hari kiamat, tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Dan juga tidak akan menjadi syuhada, tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Orang-orang yang beriman pada hari kiamat akan menjadi saksi. Untuk para rasulnya, mereka bersaksi bahwasannya para rasulnya ini telah menyampaikan ajaran kepada umatnya, telah menyampaikan agama kepada umatnya. Ballagur risalah, mereka telah menyampaikan risalah, ya, kepada umatnya. Dan orang-orang yang beriman menjadi saksi. Untuk para rasul, ya, yang mereka telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah. Adapun orang-orang yang suka melaknat, dia tidak akan menjadi saksi, ya. Karena pemberi syafaat, kemudian saksi dan seterusnya, ini orang-orang terhormat, ya. Orang-orang terhormat, orang-orang yang dipilih, sehingga dia menjadi saksi. Orang-orang yang terpercaya, ya, sehingga dia menjadi saksi, sehingga dia menjadi pemberi syafaat, ya, pemberi rekomendasi. Orang-orang yang mulia, ya. Adapun la'an, orang yang suka melaknat, ya, maka dia bukan orang-orang yang mulia, ya, karena dia berakhlak dengan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, ya. maka sudah seyogianya bagi seorang mukmin untuk perhatian dengan perhatian yang besar, yang serius ya, terhadap masalah akhlak. Ya. Nah, terhadap masalah akhlak, baik pada lisannya, ya, cara bicaranya dia, ucapan-ucapan yang dia keluarkan, ya, pada tingkah lakunya, ya, gerak-geriknya, pergaulannya. Nah, hendaklah dia menjaga akhlaknya. Baik, kita langsung pada faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Ma yukhadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Alula yang pertama, al hadithu yadullu ala tahrimil la'ni. Hadis di atas menunjukkan haramnya melaknat. Nah, suka melaknat atau banyak melaknat. Wa annahu la yajuzu lil muslimi an yatafawwaha bihi. Dan hadis di atas menunjukkan bahwasannya tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghiasi lisannya dengan banyak melaknat. Li'annahu minasibabil muharram. Kenapa? Karena suka melaknat, sering melaknat, ya, dikit-dikit melaknat, ini termasuk celaan yang diharamkan. Ya. Celaan atau cercaan yang diharamkan. Wa minal lafdil qabih, dan termasuk lafaz yang jelek. Ya. Hanya masalah sepele, ya, dia balas temannya dengan doa laknat. Semoga Allah melaknatmu. Hanya gara-gara perselisihan, nah, yang sepele, ya, perselisihan dunia, ya, masalah ketersinggungan, ya, masalah kesalahpahaman, ya, dan seterusnya. Ini termasuk celaan yang haram dan termasuk lafaz yang jelek, yang tidak boleh seorang muslim naam menghiasi lisannya dengannya. Ya. Kemudian faedah yang kedua, nafa Nabi sallallahu alaihi wasallam an mukthiril la'ni qabula syahadatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan dari orang yang banyak melaknat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan darinya qabula syahadatihi. Diterimanya persaksiannya. Persaksian orang yang banyak melaknat, ini dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wala syuhada, mereka tidak akan menjadi para saksi pada hari kiamat, ya, karena enggak diterima persaksiannya. Li'anna syahadata la takunu illa min adlin. Kenapa enggak diterima persaksiannya orang yang suka melaknat? Dikit-dikit melaknat temannya. Li'anna syahadata la takunu illa min adlin. Karena persaksian itu tidak diterima kecuali dari orang yang adil, orang yang terpercaya, orang yang adil. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, mimman tardawna minasyuhada, dari para saksi, saksi yang kalian ridhoi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya mengangkat saksi itu dari orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang baik, orang-orang yang terpercaya. Faman lam nardahum la yakununa syuhada. Orang yang tidak kita ridhoi, ya, maka orang-orang yang tidak kita ridhoi, mereka tidak akan menjadi syuhada, tidak akan menjadi para pemberi saksi. Wala syufa'a, dan tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Wa katsirul la'ni laisu bimardiyyin 'indallah. Dan orang yang banyak melaknat, suka melaknat, mereka bukan orang-orang yang diridhoi di sisi Allah. Wala 'inda khalqihi, bahkan tidak diridhoi di sisi makhluknya, yaitu di sisi manusia. Rendah dia di sisi manusia. Demikian pula na'am, rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diridhoi oleh Allah dan tidak diridhoi oleh manusia, ya, karena jeleknya lisannya, buruknya lisannya. Nah, kemudian faedah yang ketiga, al-zahir anna nafya qabuli syahadati kathirin la'ni amatun fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang zahir dari hadis di atas, atau yang nampak dari hadis di atas, bahwasannya penafian diterimanya persaksian orang yang suka melaknat atau orang yang banyak melaknat ini umum, baik dalam kehidupan dunia atau dalam kehidupan akhirat. Yang nampak dari hadis di atas bahwasannya tidak diterimanya persaksian orang yang suka melaknat, orang yang banyak melaknat, ini umum, baik di dunia ini atau di akhirat nanti. Fafid dunia, adapun di dunia ini, hum saqitul adalah, mereka jatuh adalahnya, ya, jatuh adalahnya, jatuh kehormatannya, ya, tidak terpercaya. Fala yasluhuna syuhudan fil khusumat li itsbatil huquq, sehingga mereka tidak pantas untuk menjadi saksi dalam perselisihan atau dalam pertikaian, ya, nah, untuk menetapkan hak. Misalkan ada dua orang yang bertikai, ya, nah, berselisih, ya, masing-masing mengaku itu haknya. Nah, orang yang suka melaknat ya, tidak bisa menjadi saksi ya, dalam menyelesaikan perselisihan atau pertikaian dalam menetapkan hak. Yang demikian karena mereka sakitul adalah, jatuh adalahnya. Tidak bisa menjaga lisannya ya. Dan la'an termasuk asab, celaan ya. Ketika engkau mendoakan temanmu dengan laknat ya, semoga Allah melaknatmu misalkan, ini termasuk celaan juga ya. Dan orang yang suka mencela, suka mencerca ya, naam saudaranya ya, sakitul adalah ya, jatuh adalahnya. Sehingga orang yang suka melaknat atau banyak melaknat ya, tidak pantas untuk menjadi saksi di dunia ini. Itu dalam permasalahan-permasalahan naam di dunia ini ya, dalam masalah pertikaian atau perselisihan untuk menetapkan hak. Maka tidak sembarangan untuk mengangkat saksi atau memilih saksi. Wala fil akhirah, demikian pula mereka tidak menjadi saksi di akhirat. Tidak bisa menjadi saksi di akhirat nanti. Wala fil akhirati aidan hina matashhadul umamu anna rasulahum ballagur risalah wa addul amanah. Mereka tidak bisa menjadi saksi ketika para umat-umat ya, mereka bersaksi bahwasannya para rasul mereka telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan agama, telah menyampaikan wahyu yang mereka terima. Wa adul amanah, dan mereka telah menunaikan amanah yang dibebankan kepada mereka. Para umat-umat dari umat para rasul mereka menjadi saksi bahwasanya para rasul mereka atau rasul mereka telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah. Fahaula'il la'anun laisu min haula'is syurafa. Adapun mereka para pelaknat yang suka melaknat, gampang melaknat, banyak melaknat, laisu min haula'is syurafa, mereka bukan dari golongan orang-orang yang mulia ya, yang menjadi saksi nah, untuk para rasulnya bahwasanya para rasul telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah. Alladzina qamu bi'ada'i syahadati wa tazkiyati li anbiya'ihim. Orang yang suka melaknat mereka bukan dari orang-orang mulia yang menjadi saksi untuk para rasulnya ya, yang mereka na'am qamu bi'ada'i syahadah wa tazkiyah li anbiya'ihim ya. Orang-orang mulia tersebut mereka lah yang na'am menunaikan persaksian ini ya, yang akan menjadi saksi dan juga menunaikan tazkiyah nah, li anbiya'ihim untuk para nabi mereka atau para rasul mereka. Adapun la'anun, mereka bukan dari golongan orang-orang ini. Baik. Selesai secara ringkas hadis Abu Darda atau penjelasan hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya penjelasannya panjang ya. Berapa menit lagi nih? Isya. Satu menit. Nah. Baik. Alhasil hendaklah seseorang menjaga lisannya, jangan banyak melaknat. Ya. Seberapa banyak pun dosa teman kita, sejahat apapun teman kita, jangan kita melaknatnya. Ya. Bisa jadi suatu saat dia bertaubat. Nah, bisa jadi suatu saat dia menyesali, ya, dan bertaubat kemudian menjadi baik, ya, dan bahkan mungkin meninggal di atas husnul khatimah, ya, kita enggak tahu. Baik. Doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, dengan doa-doa yang baik, ya. Sedang jengkel pun misalkan kita, ya. Nah, doakan dengan doa yang baik. Allah yahdik misalkan, ya. Ini kan doa. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya. Jangan dengan doa laknat. Ya. Nah, atau yang semisalnya, na'udzubillah. Ya. Taib sudah adzan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, dihafal hadisnya, hadis yang pendek. Nah, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu.